Biarkan alam sunyi berkumandang, suara azan mendayu memecah sepi selang seli, sahutan ayam tabu berbunyi. Biarkan alam sunyi berkumandang, suara azan mendayu memecah sepi selang seli, sahutan ayam. Tetapi insan, kalaupun ada hanya mata yang jelek, dipejam lagi hatinya penuh benci. Berdengkurlah kembali, begitulah peristiwa di subuh hari. Suara insan di alam mimpi tabu berbunyi. Gemparkan alam sunyi berkumandang, suara azan mendayu memecah sepi selang seli, sahutan ayam. Ayo bangunlah, tunaikan perintah Allah, sujud mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keredaannya. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap pagi, setiap hari tabu berbunyi. Gemparkan alam sunyi berkumandang, suara azan mendayu memecah sepi selang seli, sahutan ayam tabu berbunyi. Gemparkan alam sunyi berkumandang, suara azan mendayu memecah sepi selang seli, sahutan ayam tabu berbunyi. Gemparkan alam sunyi berkumandang, suara azan mendayu